Ikhwanul Muslimin Azzaikumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita Ta'lil Arba'in An-Nawawiyah, Ta'liqat Ala Arba'in An-Nawawiyah, sampai pada hadis yang ke-10, yaitu tentang doa wa aklil halal. Hadis yang membicarakan tentang doa dan kaitannya dengan makanan yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min al-tayyibat wa'malu salihan. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّ يَسْتَجَابُ لِبَالِهِ. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya ayyuhan nas wa hai manusia, inna allaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Semuanya Allah tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. Allah adalah tayyib, maka tidak menerima kecuali yang tayyib. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, yaitu يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ kulu min at-tayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Kata Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kalian seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Jadi walaupun di sini yang dipanggil adalah para rasul, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min at-tayyibati, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, maknanya adalah kepada seluruh pengikut rasul pun diperintahkan untuk memakan yang baik-baik. Wa'amalu shaliha, dan beramallah dengan amalan yang saleh. Dan kemudian juga Allah berfirman secara umum memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami rezekikan pada kalian. Di sini Allah SWT memerintahkan kepada seluruh orang yang mengaku beriman, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang Allah telah rezekikan pada kalian. Jadi dari rezeki Allah yang baik-baik, makanlah. Dan tentunya yang disebut thayyibat adalah yang halal. Maka berarti di sini qulina a'udzubillahi, dengan dua ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memakan yang baik-baik. Kemudian Rasulullah mencontohkan kaitannya dengan doa. Pemazakar rajul yufiru safar. Kemudian beliau menceritakan ada seseorang yang mengadakan safar, perjalanan yang jauh. Dan safar itu adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Doanya orang musafir biasanya terkabul. As'ata aghbara, dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila as-sama', menjulurkan tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan juga salah satu dari penyebab terkabulnya doa. Kemudian orang tadi berdoa dengan mengangkat tangannya ke langit, ya Rab, ya Rab, memanggil Allah SWT, wahai Rab, wahai Rab. Tetapi, ma'amuhu haram, makanan yang dimakannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga dari yang haram. Wahudiya bil haram, dan dibesarkan dengan barang haram, dengan makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin akan terkabulkan doanya. Di sini kami terima azatumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengaitkan terkabulnya doa dengan sesuatu yang halal. Kalau makanannya makanan yang halal, minumannya minuman yang halal, pakaiannya pakaian yang halal, dan dibesarkan dengan makanan yang halal, maka doanya akan terkabul. Tetapi walaupun dia seorang musafir, walaupun mengangkat tangannya ke langit, walaupun ada sebab-sebab terkabulnya doa, tetapi kalau makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, dibesarkan dengan makanan haram, dibesarkan dengan sesuatu yang haram, maka anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Maka kalau bina'adzakumullah, kalau doa belum dikabulkan, maka jangan putus asa, dan jangan cepat-cepat menyalahkan yang lain. Salahkan diri sendiri dulu, kenapa saya? Apakah apa ada yang saya makan yang haram? Atau mungkin pakaian saya haram? Atau mungkin periksa, introspeksi diri dulu. Maka kalau kita sudah berupaya dengan yang halal, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Entah sekarang, entah nanti. Atau bisa jadi Allah berikan yang lebih baik dari yang kita minta. Kita minta sesuatu kok tidak dikabulkan. Jangan-jangan Allah tak kabulkan. Kalau Allah berikan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta, sehingga dikira tidak dikabulkan, padahal Allah berikan yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih afdal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, "Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Maknanya thayyib adalah baik. Allah Maha Thayyib, Maha Baik. Fi dzatihi thayyib, fi sifatihi thayyib, wa fi af'alihi. Kalau dikatakan Allah thayyib, maka thayyib dzatnya baik, sifatnya baik, dan perbuatan-perbuatannya baik. Wala yaqbal illa tayyiban, dan tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik pula. Juga baiknya yang dimaksud adalah fi dzatihi tayyiban wa fi kasbihi tayyiban, baik dari dua sisi, zatnya baik dan cara mendapatkannya baik. Satu benda atau satu makanan misalnya dikatakan baik, itu dari dua sisi. Pertama dari zatnya, apakah zatnya adalah sesuatu yang halal atau yang haram? Apakah dia suatu makanan yang dihalalkan seperti daging kambing, unta dan sebagainya? Apa daging babi yang haram? Ini zatnya. Kalau sudah zatnya halal, yaitu binatang ternak yang dihalalkan, maka dari sisi lain yang harus dilihat, mendapatkannya dengan cara apa? Apakah dengan halal atau dengan haram? Apakah mendapatkannya dengan merampas, dengan membolimi seseorang, dengan mencuri, dan lain-lain sebabnya yang haram? Maka jadi tidak boleh. Tidak boleh dari sisi apanya? Bukan dari zatnya, tetapi dari cara mendapatkannya. Berarti satu waktu, kita sampai baik ya, dari dua sisi. Satu sisi adalah zatnya, apakah dia barang halal atau barang haram. Yang kedua adalah kesbi, cara mendapatkannya. Apakah cara mendapatkannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Sini-sini dikatakan orang tadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Mungkin kita akan bertanya, pakaiannya haram itu bagaimana? Pakaian yang haram adalah pakaian hasil curian. Pakaian dari apa yang dilarang, seperti laki-laki memakai sutra. Laki-laki memakai sutra, itu tidak tinggi. Sutra dasnya pakai sebihi. Dati. Tetapi pakaiannya, pakaian yang halal, apakah pakaian-pakaian dari kapas, dari wool dan sebagainya. Tetapi caranya bukan dapatkan dengan cara yang halal, bukan membeli dengan tidak obus, dengan paling itu bukan, tapi dengan merampas, dengan menipu, dengan mencuri. Maka ini kita katakan tidak sahih. Dari sisi apa? Bitasbihi. Dari cara pengambilan. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sesuatu dikatakan sahih adalah fi dzatihi sayyidan wa fi kasbihi sayyidan. Ada zatnya memang sayyid, dan cara mendapatkannya pun dengan cara yang sayyid. Maka baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khabithu fi dzatihi, adapun yang jelek secara zatnya, kal khamr, seperti minuman keras. Sedangkan contoh yang jelek fi kasbihi, jelek dalam pendapatannya atau cara mendapatkannya, dan muktasib riba, seperti orang yang mendapatkan keuntungan dengan riba, dengan rentem. Fa'inna Allah ta'ala la yakbal, maka Allah tidak akan menerima. Barang siapa yang bersedekah memberikan bantuan pada orang lain, tapi bantuannya dalam bentuk yang haram, daging-daging yang haram, daging babi dan sebagainya sudah dikemas menjadi kalengan, atau memberikan botol khamr, sebotol penuh khamr, itu sedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang diberikan kepada orang yang halal tapi hasil curian, itu pun layak dan Allah tidak akan menerima sedekahnya karena hasil yang tidak halal. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah tayyib dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima yang baik-baik dan memerintahkan kita untuk memakan yang baik-baik. Inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu min at-thayyibati wa'malu shalihan. Allah memerintahkan kepada kita seperti apa yang telah diperintahkan kepada Rasul, yaitu makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang baik, amalan yang saleh. Fa amara Allah ta'ala lir-rusul wa amara lil-mu'minin wahid. Maka perintah Allah kepada para rasul dan perintah Allah kepada kaum mukminin sama, yaitu kulu min thayyibat. Ayakulu min thayyibat, agar memakan makanan yang baik, makanan yang dihalalkan oleh Allah, makanan yang didapat secara halal, yang zatnya halal, yaitu makanan yang halal, yang didapat secara halal, itu yang harus kalian makan, yang diperintahkan untuk dimakan. Dalam yang khabi secara kasbi atau khabi secara zati. Dan dikatakan pula Allah Subhanahu wa taala, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrim 'alayhim al-khaba'ith. Dia menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Berarti yang dimaksud thayyibat adalah yang halal. Dan disebutkan dalam ayat berikutnya surat Al-A'raf ayat 157, yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Berarti yang dimaksud at-thayyibat adalah al-halal. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dzakara rajul alladhi ya'kulu al-haram. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang makan makanan yang haram. Annahu tab'at ijabatu du'a'ih, bahwa orang tersebut dijauhkan untuk dikabulkan doanya. Wa in wajadat minhu asbab al-ijabah, walaupun di sana ada sebab-sebab terkabulnya doa. Di antaranya yutilu safar, mengadakan safar yang jauh. As'asa aghbara, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan kusut. Yamuddu yadaihi ila sama, menjulurkan tangannya ke langit. Ini adalah sebab-sebab terkabulnya doa. Allah istahi, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya Allah malu orang yang sudah mengangkat tangannya kemudian kembali dalam keadaan nol, dalam keadaan tidak dikabulkan. Ini menunjukkan kalau mengangkat tangan juga sebab dari sebab-sebab terkabulnya doa. Tetapi ketika orang tadi memiliki sebab-sebab terkabulnya doa dan berdoa dengan keringat ya Rabb, lalu ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia gizi yang dimakannya semuanya dari yang haram. Fa anna yustajabu li dzalik, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Berarti disebutkan di sini sebabnya, sebab terkabulnya doa satu, yukil safar, dan safar itu maksudnya terijabah sebab terkabulnya doa. Yang kedua, as'asa akbar, as'asa akbar dalam keadaan kusut, berdebu dan sebagainya. Dan ini menunjukkan orang yang munkasirah qulubihim atau qulubuhum min ajlih, orang yang dalam keadaan hatinya sangat merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Wa huwa yanzur ila 'ibadihi yawm 'Arafah, fatadhiya kejadian di Arafah. Kalau manusia sedang haji berkumpul di Arafah, disebutkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat hamba-hambaku. Dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapan yang sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah mengatakan, "Atauni syaitan ghubran," lihat mereka, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut, rambutnya dalam keadaan berdebu. Jadi berdebu dan kusut dianggap sebagai seorang yang betul-betul ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul dari hatinya dalam keadaan kulubnya mumtasyah. Mumtasyah itu hati yang sedih, yang betul-betul meminta. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama, yang ketiga menjulurkan tangannya ke langit. Yamuddu yadayhi ila sama adalah juga sebab terkabulnya doa. Karena Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya ke langit. Jangan sampai dia mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Yang keempat, sebab terkabulnya doa adalah panggilan dengan nama Allah, dengan rububiyahnya, ya Rab, ya Rab. Sedangkan tawassul bi asma'ihi, mengambil perantara dengan nama-nama Allah, itu sebab terkabulnya doa. Sedangkan orang ini memanggil namanya yang tinggi, yaitu Rab, sebagai penguasa alam semesta, sebagai zat yang memiliki rububiyah, kekuasaan yang mutlak. Ya, ini berarti orang tadi mengimani rububiyah Allah, dan itu pun ada ijabah doa, sebab terkabulnya doa. Jadi ada empat sebab yang merupakan sebab-sebab terkabulnya doa pada orang tadi. Tetapi dikatakan la tujabu da'watuhu, tidak dikabulkan doa orang tadi, karena pakaiannya yang haram, makanannya yang haram, dan dibesarkan dari yang haram. Maka Nabi yastabi'i, yastabi'i itu artinya merasa tidak mungkin dikabulkan. Dengan kalimat anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Kalimat anna yustajabulahu bermakna lalu menyatakan sesuatu itu jauh dari kemungkinan. Anna yustajabulahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Berarti masalah makanan yang halal sangat berkaitan dengan dikabulkannya doa. Dan makanan yang haram akan menghalangi terkabulnya doa. Berarti sahabat, kita mendapatkan faedah-faedah dari hadis ini. Di antaranya, waqullahi ta'ala at-tayyib. Kita mendapatkan satu sifat dari sifat Allah, yaitu at-tayyib. Itu adalah sifat Allah. Inna Allah tayyibun. Tayyib pada zatnya, tayyib pada sifatnya, dan tayyib pada af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Maka zat Allah baik, sifat-sifat Allah baik, dan juga perbuatan-perbuatannya pasti baik. Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, tanzihullah ta'ala an kulli naqsin. dengan sifat yang tayyib, berarti kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Karena kekurangan itu berarti tidak tayyib. Kalau Allah disifati dengan sifat tayyib pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kekurangan sama sekali. Mahasuci Allah dari kekurangan-kekurangan. Waminha, dan yang ketiga, anna minal a'mali ma yakbaluhu wa minha ma la yakbaluhu. Berarti di antara amalan-amalan itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Sebab disebutkan dalam hadis tadi, la yakbalu illa tayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga niat saja, niat bahwa ini amalan untuk Allah, saya ikhlas untuk Allah, belum cukup. Belum cukup, harus ada syarat yang kedua, yaitu apakah yang dipersembahkan untuk Allah itu baik atau tidak baik. Apakah yang dihalalkan atau yang haram? Apakah yang ditontonkan oleh Rasulullah atau yang tidak? Apakah yang sunnah atau yang bid'ah? Sehingga la yaqbalu illa tayyiban, ini catatan penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Allah la yaqbalu illa tayyiba, bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga orang yang menangis-nangis, merapat-rapat kepada Allah, beribadah, mempersembahkan ibadah itu untuk Allah, tetapi ternyata yang dia lakukan bukan kebaikan. Apa itu? Kebid'ahan. Apakah kebid'ahan itu baik? Atau khabir? Apakah kebid'ahan itu khair atau syar? Syar. Kalau Allah mengatakan, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar. Maka walaupun dia ikhlas untuk Allah, tidak akan diterima. Walaupun dia nangis-nangis, tidak akan diterima. Karena yang kamu lakukan adalah suatu kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pula Robin Hood. Karena ada orang-orang yang terbitnah, seakan-akan itu adalah pahlawan, sehingga dia menjadi pencuri untuk pukorok oleh masyarakat. Apakah orang ini orang baik? Apakah diterima sedekahnya setelah mencuri, merampok dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, orang ini orang baik, membagi-bagikan. Apakah diterima oleh Allah? Tidak, tidak diterima. Karena dia bersedekah dari yang haram, dari hasil rampasan, hasil curian, hasil rampokan. Jangan kita menjadikan teladan seorang yang diceritakan secara fiktif, yang seakan-akan pahlawan. Padahal demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menyatakan, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kalau kamu menjadi pahlawan untuk kufar wal masakin, bukan dengan cara komunis, memutuhi orang kaya, kemudian membela orang miskin. Kenapa orang kaya itu dimusuhi kalau mereka mendapatkannya dengan cara yang halal, dengan jual beli yang halal, dengan dagang yang halal? Kenapa? Apakah kamu telah termakan oleh karma atau oleh sejenisnya? Yaitu bahwa kaum Portugis adalah penjahat-penjahat, kaum Proletar adalah orang yang harus dibela. Jadilah orang-orang semoga Robin Hood tadi. Mereka memusuhi orang kaya, merampas, mencuri, merampok, menipu, dan kemudian dibagikan dalam kufur awal masyarakat. Fahadha laysa min syari'atul Islam. Ini bukan dari syariat Islam. Dari syariat Islam adalah kita menasihati mereka, para agniya, wahai orang-orang kaya, sudahkah keluarkan zakat kalian? Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, bukankah Allah juga memerintahkan kepada kalian untuk memperbanyak sedekah? Begitu. Hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan mereka agar mereka bersedekah. Dan kalau mereka sudah mengeluarkan zakatnya, haknya sudah ditunaikan. Selebihnya adalah sukarela, mau memberi silakan, tidak memberi enggak apa-apa. Yang wajibnya adalah zakat. Inna Allah farada 'alaihim shadaqatan. Allah mewajibkan kepada mereka satu shadaqah yang namanya zakat. yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Maka kalimat Rasulullah bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik ini aram sifatnya. Dan betul-betul qaidah dari kaidah fikih dalam masalah ibadah makbul yang diterima adalah yang sesuai dengan sunnah. Karena itulah yang wajib. Sedangkan yang tidak sesuai dengan sunnah, cara-cara baru, cara-cara bid'ah, maka itu adalah muhdats dan dalalah yang berarti tidak wajib dan tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Demikian pula dalam sedekah. Apakah sedekah itu milik sendiri diambil dengan cara yang halal dan memang zatnya halal, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebaliknya kalau dia memberikannya dari cara yang haram atau mengambilnya dari cara yang haram, maka walaupun disedekahkan tidak diterima. Demikian pula kalau zatnya haram, memberikan barang yang haram, memberikan makanan yang haram, memberikan minuman yang haram, memberikan alat-alat yang haram, alat-alat maksiat, maka tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa tajiba. Faedah berikutnya. Wa minha anna Allah taala amara 'ibadahu ar-rusul والمرسل إليهم أن يأكلوا من الطيبات. Kita dapatkan faedah pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, apakah rasul-rasulnya atau orang-orang yang diutus rasul kepada mereka. Yani rasul dan umatnya diperintahkan dengan perintah yang sama, yaitu memakan makanan yang baik-baik, thayyibat. Wa an yashkuru, dan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, anna syukra huwa al-amal shalih, bahwa syukur itu adalah amalan saleh. Karena dalam hadis tadi atau dalam ayat tadi disebutkan, kulu min thayyibat wa'malu shalihah. Makanlah dari makanan yang baik, yang halal, yang didapatkan dengan cara yang halal, wa'malu shalihan, dan beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh adalah sebagai tanda syukurnya. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan-makanan yang halal secara halal, maka bersyukurlah kepada Allah dengan amalan yang saleh. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyidat wa'malu salihah. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Dan juga berkata kepada orang beriman, kulu min tayyidati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi yang tadi diperintahkan dalam ayat pertama, dalam ayat sebelumnya disebutkan wa'malu shalihan, sedangkan ayat yang kedua disebutkan washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi amal saleh itu adalah syukur, dan syukur itu adalah amal saleh. Tidak cukup syukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Ucapan alhamdulillah adalah sebagai tanda syukur bil lisan, dengan lisan. Tetapi juga harus bersyukur dengan hati, yakin bahwa ini dari Allah dan berterima kasih bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, harus beramal dengan amalan yang soleh sebagai tanda syukur juga. Syukur itu juga dengan amalan yang soleh. Kalau mendapatkan rezekinya dalam bentuk harta yang halal, maka beramalah dengan amalan yang soleh dengan harta tersebut. Gunakanlah untuk yang halal, gunakanlah untuk yang baik, gunakanlah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberian Allah berupa ilmu, maka syukurnya adalah amalkan ilmu tersebut. Sampaikan ilmu tersebut, sampaikan kepada yang belum tahu. Dan jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberinya dalam bentuk-bentuk lain, maka diperintahkan untuk menggunakan rezeki Allah itu di dalam apa yang diridhoi Allah. Menggunakan semua yang Allah beri untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur dengan amal. Wa minha anna min syarti ijadati du'a istinabum aklil haram. Kita mendapatkan faedah pula dari hadis ini bahwa syarat dikabulkannya doa adalah makanan yang halal. Maka hati-hati, jangan sampai ketika kita kepepet berdoa kepada Allah tidak dikabulkan karena ternyata kita memakan makanan yang haram, mengambil sesuatu makanan dengan cara yang haram, dengan jual beli yang haram, dengan menipu kaum muslimin, dengan curang. Hati-hati, akhirnya ketika saatnya kita betul-betul butuh kepada Allah, Allah tidak kabulkan doanya. Anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan? Ma'akaruhu haram, ma'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa qudiya bil haram. Maka dari awal, sejak kita mencari rezeki Allah wa ta'u, carilah rezeki dari Allah, carilah dengan cara yang halal. Mulai dari awal, dari nol, kita mulai dengan yang halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, tidak menipu, tidak curang, tidak menambahi timbangan, tidak mengurangi timbangan, tidak memoles yang asli dengan yang palsu dengan yang asli, tidak mengganti, tidak. Ini semua dalam rangka supaya apa yang masuk ke perut kita adalah halal. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya adalah bahwa min asbabil ijabati du'a qaul insan fi safar, bahwa ternyata safar adalah salah satu sebab-sebab terkabulnya doa. Seorang musafir adalah orang yang terkabul doanya. Faedah berikutnya bahwa sebabul ijabati du'a raf'ul yadaini ila Allah, bahwa sebab terkabulnya doa juga adalah mengangkat tangan. Dan ini pada doa mutlak, doa yang tidak terkait dengan ibadah tertentu. Kalau terkait dengan ibadah tertentu seperti setelah sholat, maka harus melihat bagaimana Rasulullah. Kalau Rasulullah setelah sholat tidak mengangkat tangannya dan tidak diriwayatkan beliau mengangkat tangannya, maka kita jangan mengangkat tangan. Karena disitu adalah adzkar, zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi ketika suatu saat tidak terkait dengan sholat, tidak terkait dengan ibadah apapun, kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, maka digunakan untuk mengangkat tangannya, jangan sampai terlihat ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sunnah, tidak ragu-ragu lagi. Sunnah tuntut tabah, sunnah yang diikuti, sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang suku Daus atau datang seorang sahabat menceritakan suku Daus, ya Rasulullah, apa pelaku maksiat terus menentang dakwah, doakanlah semoga Allah membinasakan mereka, doakanlah kejelekan untuk mereka. Maka Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan para sahabat yang hadir mengatakan halaka terus, akan binasa terus. Karena Rasulullah yang berdoa pasti terjadi. Waktu sudah mengangkat tangannya ke langit lagi, maka kata para sahabat halaka terus, daus binasa, daus binasa. Ternyata Rasulullah mengucapkan Allahumma ahdi dausan wa ahdi bidin. Ternyata bukan doa kejelekan, doa kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah kepada daus dan datangkanlah mereka kemari. Allahumma ahdi dausan wa ahdi bidin. Allahumma ahdi dausan wa ahdi bidin. Tiga kali diucapkan. Dan subhanallah, dengan qada'ul qadar, dengan takdir dari Allah, daus semuanya masuk Islam dan datang berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dalam hadis ini pun tersebut bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya. Wa minha, dan termasuk sebab terkabulnya doa adalah memanggil Allah dengan nama-nama yang baik, yakni dengan asma'il husna. Walillahi asma'il husna fad'u biha. Milik Allah asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'u biha, maka berdoalah dengan menyebut namanya yang baik. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rahmanur Rahim, ya Mujibat Sa'ilin, dan nama-nama yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini, ikhwan fillah, azakumullah, termasuk sebab terkabulnya doa adalah doa dengan bertawassul, mengambil perantara, dengan menyebut rububiyah Allah, dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa minha anna ar-rusul mukallafuna bil ibadat. Dan juga kita mendapatkan faedah penting lain, yaitu bahwa ternyata para rasul pun mendapat beban ibadah. Artinya Rasulullah pun diperintah untuk beribadah. Kenapa saya katakan ini faedah penting? Karena sebagian kaum tasawuf, sebagian tarekat-tarekat sesat dari tarekat sufi menyatakan bahwa orang kalau sudah imannya tinggi, sudah sampai tingkat wilayah, sudah sampai tingkat wajib, maka sudah tidak perlu ibadah lagi, katanya. Bebas. Ini sungguh sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasul yang merupakan manusia yang tertinggi derajatnya, kalau disebut wali, ya wali yang tertinggi adalah para nabi. Aulia yang paling khairul aulia, yang arfa'ul aulia, yang paling tinggi derajatnya dari para wali, adalah para anbiya. Tinggi mana wali Songo dengan anbiya? Tinggi mana wali-wali yang mereka sebut sebagai mujabah dan aktor? Tinggi mana dengan para rasul? Ternyata para rasul pun tidak bebas dari syariat. Tidak bebas dari syariat. Diperintahkan, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati ma razaqnakum akulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang halal. Berarti rasul-rasul pun tidak boleh makan yang haram. Saya kan rasul, boleh dari satu itu. Apalagi wali, kalau rasulnya tidak boleh, apa wali? Gak bisa mengatakan, oh saya sudah sampai tingkat wali, gak apa-apa makan yang haram. Jangan seperti mereka, para mubtadi umbal dari kalangan tasawuf, dari kalangan sufi, yang menyatakan kalau sudah sampai tingkat hakikat tidak perlu lagi beribadah. Syariatnya beda dengan syariat kalian. Maka mereka memakan makanan yang haram, minum khamr di bar-bar. Ya, ini loh. Ya. Seperti Pusbek dan sejenisnya. Pus itu anaknya kiai, kiai anaknya kiai. Ya. Temunya di bar-bar. Ya. Dengan jahatnya, kalau kelasur dan dengan khamr. Ketika disebut, kenapa kok begini? Masa anaknya kiai begini? Masa itu syariatnya lain? Dia sudah sampai tingkat tertentu yang sudah tidak terkait lagi dengan syariat. Tinggi mana dengan Rasul? Saya tanya. Tinggi mana dengan Rasul? Kalau kamu mengatakan tinggi dia, berarti kamu kafir. Mengatakan ada seorang yang lebih tinggi dari Rasul. Kalau kamu mengatakan oh tinggi Rasul, maka saya katakan dengan ayat tadi, Rasul saja diperintahkan untuk makan yang haram. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibah. Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik. Ini faedah, ini faedah penting. Dari hadis ini yang disebutkan dalamnya ayat, bahwasanya kita mendapatkan pelajaran bahwa para rasul sekalipun tetap terikat dengan syariat, diperintahkan untuk ibadah sebagaimana orang-orang beriman yang lainnya. Dan faedah berikutnya, wa minha wujubu syukri lillah, wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi faedah yang tadi kaitannya dengan syukur adalah bahwa syukur itu dengan amalan juga. Sekarang, wajibnya bersyukur ketika kita mendapatkan rezeki yang halal. Ala ni'ami atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi disebutkan, wasykurulah, bersyukurlah kepada Allah. Wa minha annahu yanbaghi bal yajib 'ala al-insan an yaf'al al-asbab allati yahsul biha maqluduhu. Wa yajtanib ayatajannab al-asbab allati yamtani' biha maqlud. Berarti faedah yang terakhir kita dapatkan, atau di antara faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah semestinya, bahkan seharusnya, seorang manusia untuk menjalani sebab-sebab yang akan mendapatkan apa yang dia cari. Kalau dia ingin dikabulkan doanya, ikutilah sebab-sebabnya. Apa sebab-sebab terkabulnya doa? Laksanakan semuanya. makan makanan yang haram, makan makanan yang halal, kemudian memakai pakaian yang halal. Kemudian juga dia mencari tempat-tempat yang mustajab. Jadi kalau ada kesempatan di Arafah, dia berdoa di Arafah. Dan kemudian juga mengambil waktu-waktu yang mustajab juga, seperti sepertiga malam berakhir, ketika Allah menawarkan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa'astajibulah, siapa yang akan berdoa kepada aku akan kabulkan, kata Allah. Maka cari asbab ini harus yajib alal insan asbab, wajib bagi manusia untuk mencari sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Berarti secara am, secara umum, khususnya doa. Kalau ini dikabulkan, ikuti sebab-sebab terkabulnya doa. Demikian pula pada yang lain, kita mendapatkan faedah secara umum. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, cari sebabnya. Kalau ingin menjadi orang alim, jadi orang berilmu, ya belajar. Itu sebabnya. Tidak mungkin kamu mendapatkan ilmu tanpa belajar. Duduk di gua sendirian, terus sedang apa kamu? Saya ingin mendapatkan ilmu. Duduk di situ berbulan-bulan. Katanya nanti akan dapat ilmu. Ini adalah seorang yang mengambil atau mengharapkan sesuatu tidak melalui sebabnya. Maka dikatakan dalam sebuah syair, فَإِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ تَرْجُنْ نَجَاتَ وَلَمْ تَسْرُقْ مَتَعِكَ. Kamu ingin selamat, tapi tidak menjalani sebab-sebab selamatan. Ingat, bahwa kapal tidak akan jalan di daratan. Pasang layar, layar terkembang, pasang semuanya. Sudah siap semua di atas, kok tidak jalan-jalan? Jadi jahat, bagaimana akan jalan? Inna safina tala terjeri alal yabasi. Sebenarnya safina kapal perahu tidak akan jalan di daratan. Berarti kamu berupaya sesuatu tidak pada sebabnya. Sebabnya kapal itu bisa berjalan, ya iya, baru jalan. Demikianlah dikatakan dalam sebuah syair tadi, bahwa kalau kamu ingin selamat tapi tidak mengikuti sebab-sebab keselamatan, ya mustahil. Jadi ingin ilmu, jalani sebab-sebab yang akan menghasilkan ilmu. Membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan kasat-kasat para ulama, duduk di majlis-majlis para ulama, itu asbab namanya. Ingin selamat, jalani sebab-sebab keselamatan. Amalkan ilmu yang Allah telah berikan. Berdoa kepada Allah supaya selamat. Cari sahabat-sahabat yang akan mendukung pada kebaikan. Terus-terusnya. Ini secara umum kita mendapatkan faedah dari hadis ini. Bahwa apa yang kamu harapkan harus kamu jalani sebab-sebabnya. Di samping doa kepada Allah, juga harus kita menjalani sebab-sebab keselamatan tersebut atau sebab-sebab yang akan mendapatkan apa yang kita harapkan. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.